fi sahih at-targhib wa tarhib. Hadis ini hasan dengan banyak syawahidnya dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih at-targhib wa tarhib. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Hadihil ar-raka'at al-arba' qabla al-asr. Hadihil raka'at al-arba' qabla al-asr laysat minar rawatib. Wa innama hiya minas sunan an-nawafil allati laysa laha martabatu rawatib fil fadl wal muhafadha. Hadhi raka'at al-arba' qabla al-asri laysat minar rawatibi wa innama hiya minas sunan an-nawafil allati laysa laha martabatur rawatibi fil fadli wal muhafadha. Empat rakaat sebelum asar tidak termasuk sholat sunnah rawatib, tapi termasuk sholat sunnah biasa yang tidak memiliki kedudukan seperti sholat rawatib lainnya, baik dalam keutamaan atau penjagaan. Nah, jadi dengan dasar hadis ini, maka ada sholat sunnah empat rakaat yang dilakukan sebelum asar. Namun ini tidak dianggap sebagai sholat sunnah rawatib dalam keutamaan dan penjagaannya. Barakallahu fikum. Ada juga yang mengatakan itu termasuk sholat sunnah rawatib, tapi ghairu muakkadah. Tidak begitu apa ini ditekankan. Barakallahu fikum. Al-faidatu asaniyah. Fihi at-targhibu. Fihi at-targhibu fi salati arba'i raka'atin tatawu'an qabla salatil asri. Wa anna hadhihi salata min asbabi husuli rahmatillahi ta'ala. Fihi at-targhibu fi salati arba'i raka'atin tatawu'an qabla salatil asri. Wa anna hadhihi salata min asbabi husuli rahmatillahi ta'ala. Hadis ini terdapat anjuran untuk sholat sunnah empat rakaat sebelum sholat asar. Dan sholat ini menjadi sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahullahu ma'an sholat arba'an qabla al-asar. Barakallahu fiik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala al-hadith at-tis'un wal-mi'atani. Hadis yang ke-290. Wa Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, semoga Allah Ta'ala meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam aqal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sallu qabla al-maghrib. Thumma qala fi salisah liman syaa. Karahiyata ayat takhidhan nasu sunnatan. Rawahu al-Bukhari. Salatlah kalian sebelum maghrib. Kemudian beliau bersabda ketika yang ketiga kalinya, bagi yang mau melakukannya. Beliau tidak suka hal itu dijadikan sebagai sunnah terus-menerus oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin Ibn Hibban, dari dalam riwayat Ibn Hibban, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib raka'atain. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebelum maghrib 2 rakaat. Wali Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna walam yanhana. Kami salat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami, namun beliau tidak memberitakan kami untuk melanjutkan salat tersebut dan tidak pula melarang kami. Naam. Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani Abu Sa'id. Kana min ashabi syajar. Kana min ashabi syajar. Sakana al-Madinata al-Munawwarah. Sakana al-Madinata al-Munawwarata. Thumma tahawwala ila al-Basra. Thumma tahawwala ila al-Basra. Wa bana biha daran. Wa bana biha daran. Wa kana ahadul asrah. Wa kana ahadul asrah. Alladzina ba'athahum Umar ila al-Basrah. Wa kana ahadul asrah. Alladzina ba'athahum Umar ila al-Basrah. Yufakkihuna an-nasa. Mata biha sanata sittin. Wa qila qablaha bisanatin. Jadi Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, ini kunyahnya ialah Abu Sa'id. Beliau termasuk salah satu sahabat peserta Bai'atul Ridwan, ya, ashabus sajarah. Beliau tinggal di Madinah Munawwarah, kemudian pindah ke Basrah dan membangun rumah di sana. Beliau juga termasuk salah satu dari 10 orang yang diutus oleh Umar ke Basrah untuk mengajarkan agama kepada masyarakat di sana. Beliau meninggal dunia di Basrah pada tahun 60 Hijriah. Ada yang mengatakan matinya setahun sebelum tahun 60. Berarti tahun 59. Nah. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedah terula, faedah yang pertama. Istihbabu salati ra'ataini ba'dal ghurub wa qabla as-salat. Wa innaha minas sunan ar-rawatib ghairil muakkadah. Jadi disunahkan sholat dua rakaat setelah terbenamnya matahari. Ingat ya. Kalau matahari sudah terbenam. Kalau sebelum terbenam tidak boleh. Setelah terbenamnya matahari dan sebelum sholat maghrib. Tapi tidak termasuk sholat sunnah rawatib muakkadah. Ya. Namun dia disebut sholat sunnah rawatib ghairul muakkadah. Al-fa'idatu asaniyah. Yustahabbu adamul mudawamati alaiha. Disunahkan untuk tidak terus-menerus mengamalkannya. Jadi sekali-kali saja, ya. Nah. Tidak tiap hari, tapi sekali-kali. Baik, ini ada pertanyaan. Wali Muslim An Anasin radhiyallahu anhu qala kunna nusalli wa fi ba'di nusakh Wali Muslim ini Ibnu Abbas. Ini kitab yang mana? Ada enggak? Yang Ali Ibnu Abbas gitu. Karena dalam kitab saya dua-duanya An Anas. Ada. Hah? Anas. Coba. Baik, para hukum. Ini karena yang saya bawa dua kitab tahqiq ya. Ini enggak disebutkan An Ibn Abbas ya. Sementara kita pakai An Anas ini ya. Nah, tapi saya tidak tahu apakah ini juga bisa dibenarkan ya. Antum bisa ngecek hadis riwayat Imam Muslim nomor 836 ya. Nah, nanti di sana disebutkan An Ibn Abbas apa An Anas. Jadi sementara kita pakai An Anas ya. Tapi tadi disebutkan hadhir rakaat al-arba. Apakah i'rab dari al-arba? Apakah dia na'at? Mengapa tidak al-arba'ah? Baik, barakatikum ya. Kalau kalian membaca kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Qawaidul Arba, apa? Qawaidul Arba. Arba. Naam, tayyib. Padahal al-qawaid itu bentuk jamak dari qaidah. Qawaid. Nah, ya. Jadi begini, dalam menggunakan adat. Ini kalau asalnya adat maksudnya ini mudah-mudah ilai, ya, maka antara adat sama maksudnya berbeda. Misalkan dari al-qawaidul arba, itu asalnya arba'u qawaid, nah, gitu ya. Kemudian dijadikan na'at man'ut menjadi al-qawaidul arba. Sama seperti ini, arqa'atul arba, itu asalnya ialah arba'u arqa'at. Begitu. Barakofikum. Tapi kalau pakai sirot fa'il, al-babul awal, al-babu sani, ya, maka harus munasabah, mutobako, antara adat sama maksudnya. Ya, al-qa'idatu al-ula, al-qa'idatu ar-rabi'ah. Paham ya? Baik. Jelas. Nah, jadi kalau adat maksudnya itu asalnya mudhaf-mudhaf ilaih, kemudian dibikin na'at man'ut, maaf, tetap harus apa ini? Beda adat maksudnya. Dengan catatan tidak memakai wazan apa ini? Fa'il. Adat yang memakai wazan fa'il harus mutobako. Sesuai dengan apa ini? Maksudnya. Jadi as-salawatul khamsu atau as-salawatul khamsah. Khamsu. Ya. Asalnya khamsu salawat. Jelas. Nah, ini jawabannya. Barakafikum. Ya na'at. Kenapa enggak boleh? Na'at. Ya, na'at. Jelas ya? Baik. Jadi kalau adatnya itu berwazan fa'il, harus apa? Mutobako. Tapi kalau wazannya tidak wazan fa'il, na'am, berarti ala khilafil qiyas. Maksudnya adat patutnya berbeda. Ya. Al-usul as-salasah, apa al-usul as-salas? Hah? Al-usul as-salasa. Usul as-salasa. Ataukah al-usul as-salasa. Tulisannya. Salah satu usul. Ya kan? Al-usul as-salasa. Apa asul, al-usul as-salasa? Siapanya? Al-usul as-salasa. Kenapa? Karena usul asalnya aslun. Ilaflu, ya. Usul itu asalnya apa ini? Aslun, mudakar. Maka adatnya berbeda. Al-usul as-salasa. Bukan al-usul as-salasa. Jelas? Khair. Baik. Ini masalah fikih jadi masalah alhamdulillah. Baik, insyaallah untuk pembahasan hadis berikutnya akan kita lanjut kepada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.